Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tauhid, dan kita masih dalam pembahasan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Dan kita telah selesai dari pembahasan dalil yang kedua dari bab ini, yaitu hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dan beberapa faidah juga kita telah membacanya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ketiga. Qala Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala walahuma fi hadithi Itban, dan dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan juga Muslim pada hadith Itban, Itban bin Amr bin Ajlan Al-Ansari, beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur, wafat pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan tauhid dalam hadis ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk ke dalam neraka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang ia harapkan dari ucapan tersebut adalah semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai salah satu dari keutamaan tauhid. Karena dalam hadis ini dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innallaha maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nari, Allah mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ia ucapkan benar-benar mengharap semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini terdapat penegasan tidak akan masuk ke dalam neraka siapa saja yang mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh pembenaran di atas dasar ilmu, dan juga penuh dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah tentunya syarat-syarat tauhid. Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala menyebutkan beliau adalah salah satu ulama yang menyebutkan syarat-syarat persaksian la ilaha illallah, bahwa persaksian la ilaha illallah akan memunculkan manfaat bagi pengucapnya, akan ternilai persaksian tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala harus melalui sekian syarat. Beliau menyebutkan ada 7 syarat. Ya, ada 7 syarat persaksian la ilaha illallah ini akan ternilai sebagai persaksian yang benar. Di antara syarat-syarat tersebut adalah al-ilmu. Dia harus berilmu tentang apa yang terkandung dalam kalimat tauhid yang telah dia ucapkan tersebut. Sehingga yang seperti ini sangat butuh bagi kita untuk mengilmuinya, untuk mempelajari apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Ketika kita tidak mau mempelajarinya, ya, kita hanya mampu mengucapkannya tanpa tahu apa kandungan dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang seperti ini sangat sulit bagi kita untuk menjalankan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut, konsekuensi apa saja yang harus kita lakukan. Maka kita harus berilmu tentangnya. Tentunya seorang tidak akan mampu mengetahui kandungan dan maknanya kecuali dengan menuntut ilmu agama. Dengan apa saja yang bisa dia jadikan sebagai tambahan ilmu atau pelajaran bagi dia untuk menambah ilmu tersebut. Bisa dia dengan membaca kitab-kitab dan karya para ulama, atau yang lebih afdol dari itu adalah dia mendatangi majalis-majalis ilmi. Di sana dia duduk, mencatat, membaca, berdiskusi dengan seorang guru. Bisa dengan rihlah talabul ilmi, menempuh satu perjalanan untuk mendapatkan satu ilmu dari guru-guru. Ini juga bisa demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua, syaratnya adalah al-yaqin. Dia juga harus yakin dengan apa yang telah dia ucapkan. Ketika dia menyatakan la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, kemudian dia barengi dengan ucapan isbat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia harus benar-benar yakin bahwa tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang benar. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla sesembahan yang patut untuk diibadahi. Allah lah yang berhak satu-satunya, tiada duanya, yang harus dia ibadahi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya. Karena keyakinan ini akan menafikan keraguan. Maka seorang yang ragu dari keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat mudah rapuh untuk disesatkan oleh orang-orang yang sesat sehingga dia tinggalkan tauhid dan dia akhirnya melakukan berbagai macam bentuk amalan kesyirikan waliyatu billah. Kenapa orang banyak melakukan kesyirikan, kaum muslimin khususnya? Dia tidak menyadari bahwasanya itu kesyirikan kepada Allah, lagi-lagi ilmu yang dia tidak miliki. Akhirnya dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara syarat tauhid adalah al-qabul. Al-qabul yakni menerima. Menerima dengan lapang dada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang terkandung dalam konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu kaum muslimin, ketika kita membaca bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy, bagaimana mereka kaum Quraisy yang notabene mereka adalah orang-orang Arab yang berbahasa dengan bahasa Arab, sangat mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sulit mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebabnya? Bukan karena mereka tidak mengetahui dan tidak mampu mengucapkannya, bukan, tapi karena mereka tahu bahwa kalimat tauhid ini di antara konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang banyak. Sehingga peribadatan kepada Latta, persembahan kepada Uzza, bertawakal kepada Latta harus ditinggalkan ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Keikhlasan di dalam menjalankan at-tauhid. Berat ketika seorang dihadapkan dengan permasalahan ikhlas ini. Karena keikhlasan inilah yang sangat menentukan diterimanya sebuah amalan ibadah. Ketika dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan benar-benar mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya untuk masuk ke dalam jannah dan Allah haramkan baginya neraka. Nampak sekali amalan ini sangat mudah. Mudah memang ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Mudah bagi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, benar-benar dia mengharapkan amalan ibadahnya, baik itu ucapannya, amalan perbuatannya itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena paksaan siapa saja. Sehingga sangat mudah baginya untuk mengamalkan kalimat tauhid tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya. Syarat yang kelima adalah al-inqiyah, tunduk. Dan ini menafikan seorang dari sikap meninggalkan, sikap membangkang. Dia tunduk, taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Karena si dia sudah berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada suatu perintah tertentu, jika dia jujur akan persaksiannya itu, maka tentunya dia tidak akan meninggalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah as-sidq, jujur. Dan ini akan meniadakan kedustaan, kejujuran. Yang ketujuh adalah al-mahabbah, rasa cinta. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu dalam ayat ini atau dalam hadis yang kita baca ini, yaitu hadis Itsban radhiyallahu anhu, di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas Kitab Tauhid. Yang pertama adalah fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffiru al-khataya. Bahwasanya di dalam hadis ini ada keutamaan tauhid. Bahwa tauhid tersebut akan menyelamatkan seorang dari neraka dan akan menghapuskan dosa-dosa. Faedah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kehalil munafiqin. Bahwasanya tidak mencukupi keimanan, di dalam keimanan itu hanya sebatas pengucapan saja tanpa adanya keyakinan dalam hati. Tidak mencukupi hanya sebatas pengucapan saja tanpa keyakinan dalam hati akan kebenaran dari tauhid, akan ketundukan, jujur, ikhlas, dan menerima dari apa yang telah disebutkan dalam konsekuensi tauhid. Tidak cukup hanya diucapkan saja, ya, butuh adanya keyakinan dan pembenaran terhadap apa yang telah diucapkan. Maka ketika seorang hanya sebatas pengucapan saja tanpa dia mengamalkan atau tanpa dia meyakini akan kebenaran tauhid tersebut, dia sama seperti halnya orang-orang munafikin. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menampakkan keislaman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikan kekufuran. Mereka beramal dengan amalan muslimin. Mereka sholat, mereka zakat, mereka pun juga berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakini dalam hatinya akan kebenaran tauhid. Tidak meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Sehingga pengucapan mereka terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah dibarengi dengan amalan mereka tanpa adanya keyakinan, maka keimanan tersebut tidak sah. Ya. Kita telah membahas apa itu arti iman. Bahwasanya keimanan itu tidak hanya cukup dengan lisan saja, akan tetapi harus dengan amalan dan juga keyakinan. Al-iman an-nutqu bil lisan, ya, wa tasdiqu bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Keimanan itu adalah pengucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Ini harus ditempuh. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, satu poin dia telah memenuhi persyaratan dari keimanan. Kemudian dia harus meyakini akan apa yang telah diucapkan tadi. Setelah itu, ucapan dan keyakinan itu harus dibuktikan dengan amalan. Ya. Maka dari itu Syekh menyatakan di sini, la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadil qalb. Tidak cukup dalam keimanan itu hanya sebatas pengucapan tanpa adanya keyakinan dalam hati, sebagaimana halnya keadaan kaum munafiqin. Nah, yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kehalil jahidin. Bahwasannya tidak cukup dalam keimanan itu keyakinan tanpa disertai dengan pengucapan. Ini kebalikan dari kaum munafikin. Ya. Barakallahu fikum. Bukan ya. Jadi seperti halnya orang-orang yang jahidin mengingkari. Nah, seperti halnya Abu Thalib, ya, dia yakin terhadap kebenaran la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimatut tauhid. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan permasalahan iman, beliau menyatakan, wala budda min istima'il islami fi dhahir wal imani fil batin. Maka harus terkumpul keislaman secara zahir dan keimanan dalam batin. Faman iktasara 'alal islami faqad dunal imani fahuwa fahada munafiq. Barang siapa yang mencukupkan hanya dengan amalan-amalan Islam, yakni amalan zahir, salat, zakat, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya, tanpa adanya keimanan, tanpa adanya keyakinan, maka inilah yang disebut sebagai munafik. Fa innal munafiqina aslamu fil zahir wa saru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanul Islam. Karena sesungguhnya kaum munafiqin, mereka telah berislam secara zahirnya. Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan rukun-rukun Islam secara zahir, apa yang tampak. Sehingga mereka bersaum, mereka pun juga salat, mereka juga mengamalkan beberapa rukun-rukun Islam. Lakin laisa fi qulubihim iman. Akan tetapi dalam hatinya tidak ada keimanan sedikit pun. Mereka ingkari itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan, sebenarnya mereka mengingkari. Ada beberapa tendensi dan tujuan tertentu. Ya. Dia mengamalkan Islam tapi tidak meyakini kebenaran Islam. Bisa jadi dia karena takut akan menjadi tawanan perang. Takut dia ya, akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut hilang hartanya dan yang lainnya. Maka kata Asy-Syaikh, fahum fid darkil asfali minan nar. Maka mereka ini berada di kerak jahanam yang paling bawah. Kaum munafikin lebih parah dibandingkan orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyatakan, wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtathil bijawarihi wa lam yantiq bisyahadataini fa innahu laisa bimumin. Demikian juga siapa saja yang beriman dengan hatinya. Sekali lagi, barang siapa yang beriman dengan hatinya, akan tetapi dalam keadaan dia ya, tidak mengamalkan berbagai bentuk konsekuensi tersebut dengan amalannya, dengan anggota badannya, juga dia tidak mau mengucapkan persaksian syahadatain, dua kalimat syahadat, maka orang-orang yang demikian bukan sebagai seorang yang beriman. Nah, dia yakin akan kebenaran Islam, dia yakin akan kebenaran kalimat tauhid, dia yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah sesembahan satu-satunya yang wajib untuk diibadahi, tapi dia tidak mengamalkan amalan-amalan Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya. Juga mereka juga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hah? Tidak mau mengucapkan itu. Maka orang seperti ini bukan beriman. Ya. Li'annal imana bil qalbi faqat la yakfi. Karena keimanan hanya sebatas dengan hati saja enggak cukup. Wa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aihi ada'imil iman. Dan hanyalah keimanan dengan hati itu adalah salah satu, ya, salah satu tiang dari keimanan. Barakallahu fikum. Wala budda minan nutqi bil lisani wal amali bil jawarih. Maka harus dengan pengucapan dengan lisannya dan juga amalan dengan anggota badannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa Jika tidak, fa innal musyrikin yu'minuna biqulubihim. Orang-orang kaum musyrikin, ya, orang-orang musyrik, mereka beriman dengan hati-hati mereka. Beriman mereka terhadap kebesaran Allah. Mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka. Wal yahud wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasrani pun juga beriman dengan hati mereka. Lagi-lagi, dengan hati mereka akan kebenaran risalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiqunahu fi qulubihim, dan mereka pun juga membenarkan dalam hati-hati mereka. Lakin yunkiruna hadza fi dhawahirihim, akan tetapi mereka mengingkari hal tersebut dalam zahir mereka. Ya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, mereka juga tidak mau mengamalkan Islam. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui, ya, sesungguhnya sangat menyedihkan engkau apa yang dikatakan oleh mereka. Yani orang-orang kafir. Al-Yahud wa Nasara. Fa'innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Yani dalam hatinya enggak mendustakan. Mereka mengakui bahwasannya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Walakinnal zalimina biayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim mereka mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya Abu Thalib sangat yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat meyakini risalah Nabi Muhammad, akan tetapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana ucapan Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh benar-benar aku mengetahui bahwasannya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang terbaik bagi manusia. Ya, ini pengakuan Abu Thalib. Mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal malamatu au hadari masabbatin, kalau saja bukan celaan, ya, dan juga cacian, hinaan orang-orang yang mencela, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, maka engkau wahai Muhammad akan melihatku, ya, rela mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan sebenar-benarnya. Artinya Abu Thalib mengakui dalam hatinya bahwasanya keponakannya ini adalah utusan Allah, bahwasanya agama yang dia bawa adalah agama yang paling suci bagi makhluk. Akan tetapi, ya, mencegah Abu Thalib, ya, sikap mujamalah. Sikap mujamalah yang ada di hadapan atau di hadapan kaum-kaumnya. Sehingga dia berlepas diri, ya. Dia berlepas diri dari tauhid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya di sini tidak cukup pengucapan la ilaha illallah itu dengan lisan saja, akan tetapi sangat butuh keyakinan dan juga al-amal. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimun nari ala ahli tauhid al-kamil. Pengharaman neraka atas ahli tauhid secara sempurna. Annal amala yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya amalan itu, amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidaklah bermanfaat kecuali jika amalan itu dilakukan ikhlas, murni, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting, tidak boleh lupa dengan dua prinsip ini. Ya. Dua rukun dalam ibadah, diterimanya amalan ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Setiap apa yang kita amalkan, apa yang kita sampaikan, semuanya harus ditimbang dengan dua perkara ini. Timbangan keikhlasan, apakah kita memang benar-benar ikhlas dalam amalan itu? Jika tidak, percuma kita mengamalkannya, karena amalan itu ibaratnya sebagai debu berterbangan, tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan ada, keikhlasan benar-benar ikhlas kita kepada Allah, tapi yang kedua kita tidak jalani. Artinya amalan itu jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu pun juga tertolak. Maka sangat butuh kita untuk terus mengoreksi amalan ibadah ini. Jangan kita bermudah-mudahan dalam mengamalkan sebuah amalan ibadah, bermudah-mudahan dalam bersikap, bermudah-mudahan di dalam berkomentar terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanpa kita memiliki dasar ilmunya. Maka yang demikian tidak selayaknya bagi seorang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Faedah yang berikutnya, kata Syekh, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali 'ibadil qubur. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan dia la ilaha illallah, dia berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, dia berdoa dengan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan dia juga beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ibadah tersebut atau kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat baginya, seperti yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah kubur. Ya. Berapa banyak kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Mungkin sehari lebih, mungkin 100 kali. Akan tetapi di samping itu, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia beristighatha kepada penghuni-penghuni kubur. Dia meminta, merengek, menangis, beristighatha di samping kubur-kubur wali-wali mereka, di samping kubur-kubur orang-orang saleh mereka. Mereka beriktikaf selama 40 hari, selama sekian hari, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari perkara dunia. Dia ingin jabatan, dia ingin keselamatan, dia ingin kelaris atau penglaris dalam dagangannya, dia ingin jodoh, dia ingin anak. Dia rela untuk meminta kepada penghuni kubur tadi. Mungkin dia menyangkal bahwasannya apa yang dia lakukan ini bukan bagian dari kesyirikan. Dia menyangkal, mungkin dia menyangkal bahwa apa yang dia minta adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kita tanyakan, kenapa dia berdoa di samping kubur wali fulan? Kenapa dia berdoa di samping kubur kiai fulan? Ya. Pasti di dalam dirinya, dalam hatinya, terbesit keyakinan bahwa ketika seorang berdoa di samping kubur seorang kiai, seorang wali, seorang ustadz, seorang syekh ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini adalah tempat orang salihin. Nah, maka tak ada ubahnya dengan kaum musyrikin di masa Quraisy. Mereka juga meyakini bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi ketika mereka meminta kepada latta, agar latta mengantarkan doanya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dalam menjadikan wasilah, meyakini bahwasanya mereka adalah wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-yawma yaqulun la ilaha illallah wa hum yad'un al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Kata Syekh di sini, mereka para penghuni kubur tadi, atau para penyembah-penyembah kubur tadi, orang yang sering ngalap di kuburan, ngalap barokah di kuburan, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka berdoa kepada orang-orang yang mati. Mereka berdoa kepadanya, bertaqarrub kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di negeri kita ini hal-hal yang semacam ini sangat banyak kita dapati, ya, sangat banyak kita dapati. Bagaimana orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat-tempat, ya, pemakaman-pemakaman leluhur, ya, pendiri satu kota, pendiri satu desa. Dia datang ke sana dan ternyata di sana dibangun sebuah masjid. Ya. Maka mendatangi tempat-tempat yang demikian haram hukumnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian faedah yang berikutnya, itsbatul wajhi lillah ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, penetapan wajah bagi Allah, bahwasanya Allah itu memiliki wajah tentunya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah azza wa jalla. Wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia, tidak sama dengan wajah makhluknya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan tegas Rasulullah mengucapkan wajah Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Akan tetapi wajah Allah azza wa jalla tidak serupa dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Wassami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya dalam kajian pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.